Ya, jazakumullahu khairan atas penjelasan dari materi yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Tafadhol bagi Anda semua yang punya pertanyaan mengenai acara konseling kesehatan pada kesempatan malam hari ini di 085-22-22-29089. Ya, sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan masuk pada kesempatan malam hari ini, ada sedikit mungkin yang perlu disampaikan lagi, dok. Soalnya kan kalau pernah ada yang namanya apa sakit epilepsi itu kecilnya nggak apa-apa, dok, sehat. Tapi ketika berumur sudah hampir puluhan tahun baru kena epilepsi. Jadi kalau epilepsi ya ada dua ya jenisnya, ada epilepsi idiopatik, ada epilepsi simptomatik. Ya, idiopatik itu adalah epilepsi yang cenderung sifatnya genetik. Ya, genetik itu artinya memang ada keturunan dari faktor salah satu atau bahkan kedua dari dua orang tuanya yang memang menderita kejang, ya. Ada faktor genetik atau faktor keturunan. Nah, biasanya yang faktor epilepsi yang idiopatik ini itu sudah muncul onsetnya dari awal, ya. Dari masa anak-anak dia sudah muncul gitu, ya. Tanda-tandanya karena memang sifatnya genetik. Gitu. Nah, kalau pertanyaan tadi kita korelasikan itu cenderung masuk yang epilepsi simptomatik. Epilepsi simptomatik di sini biasanya adalah epilepsi yang memang ada faktor penyebabnya yang sifatnya intrakranial. Ya. Jadi misalkan dia mengalami radang atau infeksi otak gitu. Ya. Ya, tadi kalau yang sifatnya tadi belum saya jelaskan juga, mungkin saya jelaskan sedikit yang tentang tentang yang sifatnya intrakranial. Jadi ada kejang yang sifatnya intrakranial, ya. Nah, kejang yang sifatnya intrakranial itu adalah kejang yang memang berkaitan dengan infeksi atau radang atau hal-hal tertentu yang sifatnya terjadi peradangan di otak dan jaringannya. Jadi otak itu ada jaringan parenkim yang memang jaringan otaknya, ada juga yang disebut sebagai jaringan selaput otak gitu. Nah, kedua-duanya ini bila mana terjadi infeksi baik selaput otak maupun di jaringan parenkimnya, itu manifestasi yang muncul adalah kejang. Nah, ketika kita bicara tadi kenapa di usia mudanya atau anak-anaknya nggak ada tapi ketika tuanya kok muncul ya epilepsi, nah itu biasanya epilepsi yang sifatnya simptomatik. Biasanya mungkin apakah ada tumor, ya, atau mungkin ada faktor tadi infeksi atau radang di otak sehingga efek dari kejang di intrakranial itu kemudian kalau katakanlah dia sembuh gitu ya, nah muncul yang disebut epilepsi tadi pada saat dia usia dewasa. Gitu. Nandok jasa kelaran dan sudah ada pertanyaan masuk. Bismillah, izin bertanya, dok. Apa kejang bisa terjadi pada bayi baru lahir? Bagaimana mengatasinya? Jasa kemulau kelaran. Ya, memang kalau kita bicara kejang bahasanya sangat luas sekali, ya. Bahasanya sangat luas sekali. Dari International League of Against Epilepsy tadi ya, badan atau organisasi internasional yang ngurusi masalah kejang itu menyebutkan ada ratusan tipe kejang. Ya mungkin kalau kita bahas dalam waktu sesingkat ini, dan itu memang domainnya atau ranahnya memang ahli kedokteran gitu ya. Nah, ketika kemudian bertanya masalah kejang pada bayi, itu memang berbeda tipenya. Tadi saya menyebutkan yang disebut kejang demam itu adalah identik pada level anak-anak yang di usia 6 bulan sampai 5 tahun gitu ya. Nah, kalau kejang pada bayi baru lahir maka itu disebut sebagai kejang pada neonatus. Jadi kalau neonatus itu adalah bayi yang baru lahir sampai dengan dia berusia 28 hari. Nah, pada fase-fase itu ketika bila terjadi kejang maka disebut sebagai kejang pada neonatus. Nah, kejang pada neonatus itu berbeda lagi ya tipikalnya. Dan cukup banyak juga memang kalau kita bicara kejang pada neonatus. Ya. terutama bayi-bayi baru lahir yang dia mengalami asfiksia. Jadi asfiksia itu adalah kekurangan oksigen saat dia lahir. Bayi umumnya ketika lahir kan memang identik dengan bentuk dia nangis kencang gitu ya, nangis keras, tandanya memang asupan oksigen di paru-parunya cukup. Nah, bayi-bayi tertentu ketika dia lahir tidak menangis, itu malah bukannya kita, aduh enak ya bayinya gak nangis, berarti tenang tuh, anteng. Nah, tidak, itu justru malah persepsi yang salah dan keliru. Bayi lahir ketika dia lahir tidak nangis, itu malah berbahaya. Artinya dia mempunyai potensi atau kecenderungan mengalami asfiksia, kekurangan oksigen. Nah, makanan di otak kita itu dua, oksigen dan glukosa. Ya, sehingga pada bayi-bayi yang kemudian dia lahir akibat terjadi kekurangan oksigen, mengalami asfiksia tadi, mudah sekali dalam periode berikutnya, sehari atau dua hari setelahnya, mengalami kejang. Nah, ini biasanya sangat mungkin nanti bayinya itu menderita suatu penyakit yang disebut sebagai HIE, hypoxic ischemic encephalopathy namanya. Kalau udah seperti itu biasanya akan sangat berisiko sekali bayinya nanti ke depan ya, kalaupun dia selamat ya masih bisa hidup ya, karena memang beberapa kasus banyak sekali kematian yang diakibatkan oleh HIE ini. Kalau dia bisa hidup, bisa selamat, maka tentu akan muncul gangguan tumbuh kembangnya. Nah, itu bukan pekerjaan ringan juga ya. Ya, bayi-bayi yang lahir hidup dengan efek dari asfiksi dan mengalami HIE tadi, gangguan tumbuh kembang ya, itu akan mudah sekali mengalami suatu kondisi yang disebut sebagai cerebral palsy. Ya, cerebral itu otak, ya, palsy itu fungsi, ya, gangguan fungsi. Jadi mengalami gangguan fungsi otak. Biasanya bayi-bayi yang dengan mengalami cerebral palsy ya hanya tiduran saja ya, tidak bisa apa-apa ya, disuapin juga di tempat tidur dan seterusnya ya, mengalami gangguan keterlambatan perkembangan, ketertinggalan perkembangan yang jauh ya, di saat teman-temannya udah bisa jalan dia masih hanya tiduran saja di tempat tidur dan seterusnya. Jadi ini yang perlu diwaspadai. Maka untuk kejang neonatus juga tidak kalah ngerinya dibandingkan kejang demam, tapi memang insidensinya masih tetap lebih banyak atau kejadian, angka kejadiannya masih lebih banyak kejang demam ya dibandingkan kejang pada neonatus. Dan sisa koleran, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bismillah, dok. Anak-anak pernah kejang di umur 4 tahun dan sekarang sudah berumur 7 tahun. Apa kemungkinan bisa kejang lagi? Tidak diceritakan ya bagaimana demam enggaknya? Demam ya? Cuman kejang aja gitu. Umur 4 tahun dulu pernah kejang. Iya. Sekarang udah 7 tahun, apa ada risiko? Iya. Jadi kalau kita bicara tentang kemungkinan kejang itu berulang, namanya rekurensi ya. Kalau dalam bahasa kedokteran namanya rekurensi. Ya, prediksi seseorang anak ketika dia akan mengalami kejang itu namanya rekurensinya seberapa banyak ya, seberapa sering akan mengalami kejang lagi ke depannya. Itu ada beberapa faktor. Yang pertama adalah berapa kali dia telah mengalami kejang. Ya. Kalau seorang anak, ini kebetulan penelitian dilakukan oleh sejawat saya di Jogja saat itu, dia meneliti rekurensi, estimasi rekurensi seorang anak itu kejang. Jadi si A ini kejang, kira-kira dia bakal kejang lagi apa enggak? Itu. Nah, itu namanya estimasi rekurensi namanya ya. Kemungkinan berulangnya kejang. Yang pertama adalah dilihat frekuensi kejangnya. Jadi kalau seorang anak di bawah 5 tahun dia kejangnya lebih dari 3 kali dalam rentang waktu dari lahir sampai 4 tahun di situ, dia mempunyai potensi bakal kejang lagi nanti. Yang kedua adalah faktor genetik tadi, faktor keturunan. Ya, jadi kalau ada anggota keluarganya yang memang dia menderita kejang, apalagi kejangnya tanpa demam dan kejangnya ternyata berulang bahkan sampai remaja dan dewasa, sangat mungkin nih si anak yang 4 tahun tadi itu mungkin bisa kejang lagi ke depannya. Yang ketiga ya, yang tidak kalah penting adalah kalau kejangnya itu ternyata tidak disertai demam. Nah, tadi yang saya sebutkan ya. Kalau dia ada cenderungan ke epilepsi, dia bakal kejang lagi ke depannya. Gitu ya. Dan yang keempat adalah lamanya kejang. Jadi kalau kejangnya sampai 30 menit yang sampai dia sudah mengalami status epileptikus, kejangnya sampai gak sadar misalnya, atau sampai masuk ICU, ya, ICU anak, PICU ya, pediatric intensive care unit, ya itu sangat mungkin tuh hati-hati, dia bakal bisa kejang lagi ke depan. Nah itu tanda-tanda ya, kalau dalam bahasa kedokteran namanya prediktor, ya, tanda-tanda kemungkinan dia bakal bisa kejang lagi itu seperti itu, maka diwaspadai. Nah, jazakallah khairan, dan kita lanjut kembali ke pertanyaan selanjutnya. Kiranya berkenan kata kalau ada pertanyaan bukan iya di luar topik tadi ini kan acaranya anak-anak gitu ya. Ini orang dewasa gitu boleh kalau oh, gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Abdullah dari Bekasi, izin bertanya bagaimana meredakan sakit perut akibat laktosa. Laktosa apa tuh? Laktosa ini maksudnya apa nih? Intoleransi laktosa atau bagaimana tuh? Ya, mungkin perlu ditegaskan lagi, diklarifikasi lagi itu yang dimaksud laktosanya apa. Ya, mungkin itu maksud pertanyaannya adalah intoleransi laktosa mungkin ya. Ya, intoleransi laktosa itu adalah suatu, jadi tubuh kita tidak mampu mentoleransi ya. Jadi kalau kita makan atau mengkonsumsi sesuatu itu kan harusnya tubuh kita mampu mentoleransi. Ya, misalkan madu ya, atau seafood, kita makan-makan seperti itu ya, tubuh kita mampu nah untuk mentoleransi makanan-makanan itu. Tapi pada keadaan individu tertentu dia mempunyai kecenderungan tidak mampu mentoleransi itu. Nah, laktosa ini biasanya identik dengan susu. Jadi biasanya intoleransi laktosa terjadi pada kasus di mana individu tersebut tidak mampu mencerna susu dengan baik, ya. Atau bisa juga memang yang kedua ya, intoleransi laktosa itu disebabkan karena adanya infeksi yang kronis ya pada sistema ususnya, sistema saluran cernanya, itu juga memungkinkan ya. Tapi pada kebanyakan tertentu sih memang yang cenderung sering terjadi adalah efek dari ketidakmampuan individu tersebut mengelola atau mencerna susu dengan baik, sehingga muncullah laktosa, intoleransi laktosa. Ya tentu, yang pertama harus dilacak itu intoleransi laktosanya karena apa. Ya, setelah dilacak kita tahu penyebabnya apa, ya kita stop, kita hindari, tidak kita konsumsi itu. Nah, itu ya, kalau tahu gitu efeknya dari susu, ya kita jangan konsumsi susu dulu. Ya, hindari susu ataupun bahan makanan yang banyak turunan-turunannya dari susu, biskuit dan sejenisnya ya, atau telur apa yang mengandung bahan-bahan berbahan dasar susu. Nah itu kita hindari. Nah yang kedua ya, kita bisa lakukan mengkonsumsi probiotik ya, yang banyak sekarang yang kita lihat dari lactobacillus ya, kemudian lain-lain itu yang sejenis, kalau bahasa sekarang yang kita sering kenal adalah kuman-kuman baik itu ya, itu boleh mengkonsumsi itu. Dan tentu konsumsilah banyak serat ya yang sangat baik ya untuk kesehatan saluran cerna kita gitu. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Izin bertanya, anak saya usia 8 tahun mengalami kejang tanpa sebab, tidak panas. Tapi setelah dicek EEG katanya epilepsi. Tapi tidak ada turunan genetik pada keluarga. Nah, setelah minum obat apakah bisa sembuh sedia kala? Katanya harus minum obat selama 2 tahun. Ya, betul sekali ya. Jadi tadi saya cerita ada faktor genetik pada epilepsi. Nah, ya, seberapa persen sih faktor genetik itu pada epilepsi yang bisa menyebabkan seorang anak itu kejang tanpa demam? Yaitu sekitar 80%. Artinya masih ada kemungkinan 20% itu tidak ada faktor genetik, anak sangat mungkin juga dia mampu ketika kemudian atau mengakibatkan demam, apa tidak demam tapi terus dia kejang. Nah itu sangat mungkin bisa juga yang 20% ini bisa jadi, Bapak Ibu, walaupun tidak ada faktor genetik, tapi itu kan kita tidak tahu juga ya. Kadang kita sendiri sebagai orang tua agak kesulitan melacak pohon keluarga di atas kita, tiga generasi di atas kita. Ya, yang kita tahu mungkin orang tua kita sama kakek nenek kita, tapi buyut kita kan kita nggak tahu ya. Nah, bisa jadi ada memang faktor kejang juga di atas-atas pohon keluarga kita ya, dari buyut dan seterusnya. Tapi kita nggak tahu gitu. Yang kita tahu adalah bahwa orang tua kita misalnya atau kakek kita dan nenek kita dan saudara-saudaranya nggak ada kejang. Padahal bisa jadi di atas itu mungkin bisa kejang juga. Nah, sehingga itulah yang harus saya sampaikan, belum tentu juga ya, tidak ada kejang di riwayat keluarga. Bisa jadi kalau dirunut betul ya, ada namanya istilahnya pohon keluarga. Pohon keluarga itu adalah kita menginventarisasi ya, ayah kita punya orang tua udah apa namanya dulu bagaimana, kejang apa tidak. Nah, nanti dilacak lagi ayahnya orang tua kita, dilacak lagi ayahnya kakek dan nenek kita dan seterusnya dan seterusnya. Itu kalau betul-betul dilacak, saya yakin kebanyakan sih baru ketahuan gitu ya. Ternyata memang ada faktor keturunan juga, faktor genetik juga pada di keluarga kita yang ternyata anak kita juga jadinya kejang. Kemudian pertanyaannya, betul sekali harus pengobatan sampai 2 tahun dan betul sekali tadi sudah sesuai prosedur di EEG ya. Dan bagaimana bisa sembuh atau tidak? Ya, pengalaman saya di klinis, di lapangan, ya, pasien-pasien saya yang saya tangani dengan kasus seperti mirip dengan Bapak Ibu, ya alhamdulillah 2 tahun pengobatan sembuh. Asal dengan catatan ya, satu, compliance-nya baik. Compliance itu artinya apa? Harus rutin dan rajin minum obat. Ya, jangan lupa. Kalau memang disarankan di situ 2 kali minumnya pagi sore, ya diminumkan pagi sore, jangan lupa. Dan tiap bulan harus kontrol ya. Jangan terus lupa, enggak minum apa, enggak kontrol ya. Nah, itu yang menjadi masalah nanti. Dan banyak sekali pasien-pasien saya pun alhamdulillah ya dari guideline yang diikuti seperti itu, pengobatan sampai 2 tahun itu alhamdulillah baik dan tidak muncul lagi kejangnya sampai di usia dewasa. Jazakallah khairan. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bismillah. Lalu sama Tom, dok, mau tanya dok, saya menderita penyakit mah kronis waktu tahun 2014, tapi sampai sekarang sering kumat. Sudah berobat dari obat dokter dan semua herbal, tapi qadarullah belum sembuh. Apakah mah itu tidak bisa sembuh dok? Karena ada teman bilang seperti itu. Jazakallah khairan. Iya. Kalau berdasarkan hadis Rasulullah SAW, tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan kecuali al-maut ya. Ya, bismillah insyaallah. Yang penting optimisme, semua penyakit insyaallah bisa sembuh. Ya, yakin itu. Karena Rasulullah SAW sendiri yang menyampaikan seperti itu, dan kita harus percaya dan meyakini apa yang telah beliau kabarkan. Memang hampir sebagian besar kasus mah kronis itu dari pikiran ya. Jadi Ahsan, sebaiknya penanya ya, coba mengkoreksi diri, pikirannya ditenangkan ya. Insya Allah kalau dekat dengan agama ya, dekat dengan Allah ya, dekat dengan amal-amalan soleh, dekat dengan teman-teman yang soleh, insya Allah itu pikiran kita jadi tenang ya. Dan insya Allah juga mah kita juga gak kambuh ya. Jadi banyak kasus memang ya, kalau mah ini memang untuk di anak sendiri termasuk jarang ya, banyaknya memang orang dewasa gitu. Jadi untuk tata laksana terbarunya memang yang lebih kompeten atau pantas memberikan penanganan itu adalah pada ahli internis ya, penyakit dalam. Tapi mungkin saya sedikit memberikan apa namanya sharing saja ya. Sepemahaman saya bahwa kasus dengan penyakit mah itu, mah kronis, memang dari pikiran ya, dan terutama dari pola hidup juga tidak kalah penting ya. biasakan makan yang sehat, pola makan yang teratur ya, jangan terlambat bila makan. Dan wallahu alam ini teorinya katanya kalau puasa itu ternyata katanya menyebabkan mah tambah parah ya, tapi ternyata masya Allah alhamdulillah ketika kita berpuasa rajin dan rutin ya, itu malah mengobati juga tuh mah itu gitu ya. Jadi insya Allah ya optimis bahwasanya mudah-mudahan Allah angkat penyakit dari antum itu insya Allah. Ya, kita ke pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillah. Afan dokter, ana mau tanya, apabila anak sering mimisan dari kecil, tidak ada benturan ketika terjadi mimisan, dan setelah dewasa mimisan sudah berhenti, apakah ada efek samping setelah dewasa dari kebiasaan mimisan dari kecil tersebut? Jadi ketika bicara mimisan, maka tentu kita harus melihat anatominya juga di daerah hidung ya. Di hidung itu adanya ada suatu plexus atau suatu kumpulan pembuluh darah namanya proses selbah. Itu memang rapuh sekali ya. Rapuh dan mudah pecah dan mudah berdarah. Apa saja penyebab perdarahannya itu? Ya, biasanya satu ya. Karena memang perubahan suhu ya, misalkan dalam kondisi dingin tiba-tiba menjadi kita mengalami kondisi yang drastis hangat gitu ya, berubah suhunya secara cepat, itu juga mudah berdarah. Yang kedua, infeksi, misalkan rhinitis akut ya, kita lagi infeksi pilek gitu ya, mampet gitu. Nah, itu juga mudah pecah dan mudah berdarah. Yang ketiga, nah ini juga nih yang sering terjadi pada anak-anak ya. Sering dikorek-korek hidungnya, ngupil. Nah itu jangan lupa, walaupun tidak ada benturan tapi sering ngupil tuh. Nah kalau udah sering ngupil itu kadang saking keasikannya sampai ke dalam kan. Nah padahal letaknya proses esofag itu letaknya lebih superior dia, lebih dalam, lebih atas lagi. Sehingga kalau nyoloknya keasikan ya jadinya perdarahan. Dan yang keempat ada faktor genetik. Artinya ini memang biasanya anaknya mimisan tuh biasanya juga kadang ditanyakan tuh ayah atau ibunya dulu kecilnya mimisan nggak? Biasanya kalau faktor genetik itu juga ayah atau ibunya juga dulu kecilnya juga mimisan. Nah kekhasan yang faktor keempat atau genetik ini itu biasanya ketika usia besar ya udah beranjak remaja dewasa itu udah nggak muncul lagi ya, mimisannya itu hilang, berhenti gitu. Tapi hati-hati, mungkin nanti ketika dia sudah punya anak harus diwaspadai juga ya, nanti biasanya kecil itu dia ada mimisan juga gitu. Jadi diwaspadai seperti itu. Ya, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Bismillah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Abdullah dari Curup, Rejang Lebong. Maaf sebelumnya dok, agak nyimpang dari tema. Anak-anak usianya 1 tahun 4 bulan lebih, qadarullah sering mengalami seperti bisul di mata bagian bawahnya, kadang sebelah kanan atau kiri. Tapi bukan bisul dok, gak ada matanya ketika bengkaknya dok. Jadi untuk pengobatannya bagaimana ya dok? Mohon bimbingannya. Jazakumullahu khairan. Ya itu mungkin saya nggak lihat gambarnya juga, memang dokter itu bukan dukun juga sebenarnya ya. Kita harus memeriksa dengan teliti, dengan jelas, dengan tepat, karena dengan pemeriksaan itu kita jauh lebih detail, tahu diagnosisnya, penegakan diagnosisnya dengan baik. Tapi asumsi saya mungkin itu yang disebut sebagai hordeolum ya. Hordeolum itu adalah infeksi dari kelenjar mata, air mata kita ya. Jadi di sekitar kelopak mata itu kita punya kelenjar air mata gitu ya. Nah itu ketika dia terjadi infeksi itu biasanya membengkak ya, muncul gejala-gejala peradangannya, merah, bengkak, nyeri ya, susah untuk digerakkan, kedip-kedip matanya sakit gitu ya. Nah, kalau kasusnya seperti itu biasanya sering di efeknya terjadi karena kebersihan tangan si anak itu kurang diperhatikan ya, sering ngucek-ngucek mata ya, padahal tangannya baru megang tanah misalnya. Nah itu harus diwaspadai itu. Nah tentu untuk lebih detailnya dan lebih jelasnya memang harus diperiksakan ke dokter ya. Karena mana tadi Rejang Lebong ya. rejang lebong jauh, ya mungkin perlu ke dokter setempat yang ada di situ untuk diperiksakan begitu. Allah alam. Baik, kita akan lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Bismillah, maaf dok, kalau bayi kejang biasanya sampai berapa derajat Celsius ya? Nah, berbeda ya, tadi kalau bayi ini maksudnya neonatus atau bayi yang baru lahir atau bayi yang bagaimana pertanyaannya? Bayi baru lahir atau bayi yang tidak disebutkan ya? Nah, kalau gitu saya tadi sudah sampaikan bahwa yang namanya demamnya itu di atas 38 atau 38,2 ya. Ya, itu yang disebut demam, itu dia jadi faktor mencetuskan kejangnya. Di beberapa referensi disebutkan 38,5 atau 38,6 derajat Celsius, kemudian dia jadi kejang gitu. Selanjutnya, dok, kalau pakai popok, kalau pakai popok setiap hari bagus gak ya dok? Apakah benar membuat tidak bisa naik berat badan anak? Buat anak ya, berarti bukan buat dewasa nih dok. Iya. Karena orang dewasa juga sekarang suka pakai popok ya. Iya, terutama yang geriatri yang udah sepuh-sepuh kan tuh juga pakai popok tuh. Jadi diapers ya, atau yang itu ya apa namanya, popok tadi ya. Ini ya, popok itu kan ada popok kain. Ini pertanyaannya yang popok yang saya kira popok yang umum saat ini dipakai pada anak-anak kita tuh kan yang popok yang diapers ya. Nah, itu tentu tidak disarankan kalau dipakai setiap saat, setiap waktu dalam seharian penuh. Ya, ada penelitian yang menyebutkan, kebetulan penelitian itu saya tahu persis ya, dilakukan di Jogja juga, kebetulan kolega saya yang meneliti hubungan antara pemakaian Pampers, atau maaf ya kalau Pampers kan merek ya, diapers ya, terhadap kejadian infeksi saluran kencing. Ternyata di situ disimpulkan dari penelitian tersebut bahwa seorang anak yang menggunakan diapers lebih dalam 4 jam ya, dalam sehari, dia tidak ganti gitu ya. Ya, artinya gini. Dia meneliti ini, teman saya meneliti dia pemakaian diapersnya itu dan berapa kali gantinya dan seberapa lama pemakaian diapers itu menyebabkan infeksi saluran kencing. Nah, itu ternyata pemakaian yang lebih dari 4 jam tidak diganti diapers itu meningkatkan risiko infeksi saluran kencing sampai 4 kali lipat pada seorang anak. Ya, jadi waspada itu. Jadi jangan kemudian kita bermudah-mudahan juga menggunakan diapers ya. Jadi tolong harus kita siapkan waktu khusus juga anak kita tidak menggunakan diapers. Pakai aja celana, mohon maaf, celana biasa ya, celana kolor atau apa gitu, yang dia tidak diapers itu tidak dipakai terus-menerus gitu. Mungkin kalau kita kepaksa menggunakan diapers ya malam hari aja. Ya seharian penuh ya repot ya, memang kan sering kencing kemana-mana ya. Yang namanya punya anak ya harus repot. Kalau enggak mau repot ya jangan punya anak gitu. Ya biarin aja kencing di mana-mana. Namanya juga anak-anak umur segitu, tinggal kita memperhatikan najisnya. Segera dipel, segera dibersihkan. Dan anak semakin beranjak bertambah besar ya harus diajarkan bagaimana mengelola najisnya itu, mengelola kencingnya itu. Gitu ya. Ini itu penelitian. Nah, tentu kalau tadi bertanya dengan kenaikan berat badan tadi ya. Ya, pertanyaan kenaikan jadi bukan langsung ujuk-ujuk menggunakan diapers itu berat badannya susah naik, tidak. Jadi faktornya itu karena infeksi saluran kencingnya itu. Jadi ada yang namanya silent urinary tract infection, jadi infeksi saluran kencing yang tersembunyi gitu ya. Yang subtle, yang tidak terdeteksi, itu penelitian juga menyebutkan bahwa anak-anak itu ketika menggunakan diapers lebih dari 4 jam itu, ternyata dia mengalami infeksi saluran kencing yang gak ketahuan. Ya, tidak terdeteksi. Nah, itu imbasnya yang terlihat hanya cuman berat badannya gak naik-naik begitu. Ya. Ya, kita lanjutkan kembali pertanyaan selanjutnya. Bismillah, Afan mau bertanya dok, kalau anak gampang ngantuk dari kecil, apakah pengaruh dari amandelnya atau ada penyakit lain? Terus kalau anak 3 tahun sangat suka yogurt, berapa milikah sehari boleh dikonsumsi? Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Yogurt. Oh. Ya. Ya, jadi yogurt sama pertanyaan apa tadi satu lagi? Kalau anak gampang ngantuk. Ya. Jadi harus lihat juga ya. Ketika bicara ngantuk, berarti kita bicara sleeping time, waktu tidur. Ini anak gak tahu usia berapa tuh, gak disebutkan. Dan tentu usia anak itu juga berbeda-beda waktu sleeping time-nya, waktu tidurnya ya. Bayi baru lahir itu bisa sampai 12 jam tidurnya. Nah, ketika makin beranjak, usianya makin naik, usianya makin bertambah, waktunya makin berkurang, waktu tidurnya berkurang, berkurang, berkurang. Sehingga ketika kita bicara tidur, maka tentu harus diperhatikan bagaimana kualitas dan kuantitasnya. Berapa jam dia tidur, kuantitasnya bagaimana, ya, kualitasnya tidurnya bagaimana, sering terbangun-bangun apa tidak. Nah, itu harus dievaluasi juga, sering ngantuk itu apa mungkin kualitas dan kuantitas tidurnya juga tidak memenuhi syarat pada si anak itu, sehingga si anak itu jadinya ngantukan gitu. Atau bisa juga ada infeksi lain yang memang harus dilacak gitu. Jadi ketika bicara tidur ya, bahkan ada di luar negeri itu ada satu klinik khusus ya, namanya klinik tidur ya. Itu betul-betul nanti dikelola itu. Kenapa? Karena memang tidur itu merupakan hak prinsip dasar ya, basic principle kita sebagai manusia. Tidur itu harus tercukupi. Kalau tidur tidak tercukupi, wah, isinya nanti akan banyak hal yang negatif yang akan muncul di komplikasi di tubuh kita. Kemudian berapa banyak ya yogurt ya, tentu sewajarnya aja lah ya. Ya tentu sesekali dalam sehari boleh mengkonsumsi yogurt ya. Nah, tapi tentu dievaluasi juga, jangan terlalu kebanyakan, sesuatu yang berlebihan juga tidak baik gitu. Selanjutnya pertanyaan. Bismillah. Afan dok, ada tidak alat untuk mencegah supaya lidah tidak digigit ketika anak sedang kejang? Karena dari pengalaman, anak-anak yang pertama pernah kejang 6 kali. Anak yang ketiga pernah kejang 3 kali. Pas dia kejang, mulutnya anak kasih sapu tangan, handuk, agar lidah tidak tergigit. Setelah itu, pakaian anak lepas semua, anak kasih kompres, dan perutnya anak olesi minyak telon atau kayu putih. Setelah itu, si anak baru sadar setelah keluar angin atau ngompol. Langkah atau tindakan yang anak lakukan ini boleh apa tidak, dok? Ya, sudah bagus ya. Sudah bagus ya. Memang tidak disarankan benda-benda keras yang untuk kita berikan pada saat kejang ke mulutnya ya. Ya, jadi cukup tadi mungkin bisa handuk gitu. Tapi segera hati-hati ya. Tadi dievaluasi airway-nya ya, jalur napasnya. Ya, jangan sampai kemudian kita tidak aware atau tahu handuk atau apa itu masuk ke mulut karena efek kejang itu ya, akhirnya menyumbat napasnya, itu bahaya sekali. Nah, tentu kalau tadi yang kayaknya kayu putih dan sejenisnya itu tidak ada sih ya, dari guideline atau aturan dari medis harus memberikan itu gitu. Yang penting dikelola, dibuka bajunya, taruh di tempat yang tenang ya, terpisah dan tidak panik kitanya juga. Dan memang tadi ada juga betul ya, tanda-tanda kejang itu biasanya muncul ya, bisa ngompol, bisa kencing ya, bisa juga ya. Pada anak-anak kejang itu biasanya juga harus diwaspadai, kalau makin besar tuh muncul gejala sisa, apa bukan gejala sisa, gejala penyerta. Setelah dia kejang tuh muncul tuh kadang atau pipis gitu, pupup atau pipisnya. Ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan dari Pemalang. Anak kejang di suhu 39 derajat, bola mata ke atas, mulut membuka dan mengeluarkan sedikit busa, wajah perlahan mulai membiru, tidak lama kemudian terdengar suara krok-krok, kayak suara ngorok, tapi kondisi belum sadar. Kejangnya tidak kuat, cuma sekitar kaki dan badan kaku. Nah, pertanyaannya dok, berbahayakah kondisi seperti tadi? Ini pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, penanganan pertama yang harus dilakukan apa? Yang ketiga, cara mengatasi biar tidak terulang lagi kejangnya. Jazakallahu khairan. Ya tadi udah saya sebutkan di awal semua tuh pembahasannya ya. Jadi pertanyaan pertama adalah bahaya. Oh ya, namanya kejang pasti bahaya dong. Kalau nggak bahaya mungkin kita tidak angkat diskusi tentang kejang ini di Radio Indosiar ya. Karena tadi ya, kejang itu ada ratusan jenis dan tipenya. Dan tentu kejang itu sangat-sangat berbahaya. Bayangkan itu bisa mengakibatkan kekurangan oksigen di otak dan resikonya juga banyak kasus efek dari kejang ini meninggal ya, yang bersangkutan pasiennya gitu. Atau kalaupun dia selamat hidup, tentu gangguan tumbuh kembang tadi yang saya sebutkan sebagai cerebral palsy. Ya, tata laksananya seperti yang saya sebutkan tadi, ya, tidak panik ya. Kemudian boleh tadi diberikan apa itu beberapa apa namanya untuk mencegah ya, mungkin handuk dan sejenisnya, tapi hati-hati tadi jangan sampai tertelan gitu ya, masuk ke dalam gitu ya. Kemudian segera ditempatkan di tempat yang khusus, dibuka baju dan seterusnya tadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya di awal. Dan yang ketiga adalah apa tadi? Yang terakhir? Ya, siapkan obat panas di rumah ya. Jadi kalau udah 37,6, sudah 38 gitu ya, masuk mau ke 37,9, segera itu diberikan obat demamnya. Dan obat demam itu bisa diberikan tiap 4 jam sekali dan disertai dengan kompres. Ya, kompresnya kompres air biasa saja ya. Kompres jangan pakai apa tuh yang cuma ditempel di kepala gitu ya. Kompres itu yang benar adalah ya, menggunakan kain handuk yang lebar gitu ya, dan semua dibasahi, anak kita dibuka seluruh bajunya ya. Kemudian dililitkan tuh yang namanya handuk itu di sekujur tubuh anak kita. Kalau udah kering ya, mungkin udah enggak basah lagi, ganti dengan handuk baru ya, dikompres lagi, celupkan ke air, dililitkan lagi. Ya, ini teknik ini sangat bagus sekali menurunkan demam dan bisa juga dengan skin to skin kontak ya. Jadi bajunya dibuka, ayahnya misalkan ada di situ, buka juga bajunya, nempelin ya. Kemudian transferring ya, nanti bisa panas yang dari anak itu pindah kepada si ayah sehingga langsung turun demamnya. Ya, cara-caranya seperti itu. Ya, tapi tentu kalau sudah punya riwayat kejang berkali-kali ya jangan tunggu lama-lama ya. Segera periksakan gitu supaya kita bisa menghindari anak itu muncul kejang nantinya. Untuk jasa kelahiran, pertanyaan selanjutnya ini untuk yang anak kita yang belum pernah mengalami kejang. Dari gejala kejang sebelum kejang itu apa aja dok, dan bagaimana cara mencegahnya nih? Kan biasanya dari panas badan dulu ya dok ya. Nah. Jadi bagi anak-anak yang tadi saya sampaikan bahwa tidak semua anak demam itu pasti kejang. Iya, itu harus dipahami dulu. Jadi juga jangan khawatir berlebihan juga. Jadi jangan parno juga ya, paranoid juga orang tua. Wah, khawatir gitu. Waspada boleh, tapi jangan kekhawatir apalagi ketakutan. Nah, itu yang perlu dipahami oleh segenap orang tua. Waspada harus ya. Artinya waspada itu kita memang sudah menyiapkan planning ya, rencana kalau anak ini demam tidak turun dan seterusnya apa yang kita lakukan. Tapi jangan ketakutan juga gitu. Akhirnya ketakutan membuat kita tidak rasional dalam berpikir. Ya, dihantui ketakutan, efeknya yang terjadi adalah kebablasan dalam penanganan anak dengan demam. Padahal demamnya ringan-ringan aja. 80-90% anak demam itu ringan sebenarnya. Sembuh sendiri tanpa ada masalah, tanpa ada komplikasi. Itu dulu yang dipahami ya. Sisa-sisanya adalah baru yang kalau kemudian anak itu ada faktor genetik, ambang batas kejangnya rendah, nah baru muncul kejang tadi. Jadi gak perlu khawatir ya, selalu aja siapkan. Saya selalu memberikan saran kepada setiap orang tua itu menyiapkan termometer sama obat demam ya, sebagai P3K pertama kalau anak itu mengalami demam gitu. Jasa kelahiran dok atas penyampaian materinya dan atas jawaban-jawaban yang telah dijawab oleh Dr. Adit. Demikianlah saudara kaum muslimin rahimakumullah di manapun Anda berada, kita sudah cukupkan untuk acara konseling kesehatan bersama Dr. Aditya Pratama pada kesempatan malam hari ini. Terima kasih jazakallahu khairan bagi Anda yang sudah berpartisipasi pada kesempatan malam hari ini. Dan akhir kata, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.